Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Rabi'il Akhir 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 11 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa Ra'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhis sunnah Lil-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki kaidah yang ke-21 yang disebutkan oleh al-muallif alaihi rahmatullah wal imanu bi anna al-jannata haqqun wan nara haqqun. Di antara akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah beriman tentang kebenaran adanya syurga Allah Jalla Jalaluh, begitu pula kebenaran adanya neraka Allah wal'iyadzubillah. Wa annahuma makhluqatan, yang mana al-jannah wa an-nar tersebut adalah dua makhluk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ketika al-musannif alaihi rahmatullah menyebutkan akan hal ini, maka di sini terdapat isyarah latifah. Ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Bahwasanya di sana terdapat wal'iyadu billah sekte-sekte ataukah kelompok-kelompok yang tidak mengimani adanya al-jannah wa an-nar. Bahkan mereka cenderung untuk menggembosi akidah umat bahwasanya al-jannah belum ada saat ini. Bagaimana mungkin syurga telah ada, bagaimana mungkin neraka telah ada, sementara para penghuninya masih di alam barzakh. Dan yang seterusnya dari syubuhat-syubuhat yang terus mereka lontarkan di tengah-tengah akidah kaum muslimin. Maka mujarrad sekedar diletakkan kaidah ini oleh musannif alaihi rahmatullah pada kaidah yang ke-21 yang disebutkan bahwasanya al-imanu bi annal jannata haqqun wan naru haqqun wa annahuma makhluqatan, itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwasanya akidah ahli sunnah yang memang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mengimani adanya syurga dan neraka, wa annahuma makhluqatan, dan bahwasanya syurga dan neraka itu memang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita harus senantiasa berhati-hati dari syubhat yang dilantarkan oleh haula'il mubtadi'ah dalam menggembosi akidah kita secara sadar ataukah tidak sadar. Bahkan alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana al-musannif yakni asy-syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan kepada kita dengan rinci dalil-dalil baik dari Al-Quranul Karim maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam terkait dengan hal ini. Wa annahuma makhluqatan, al-an makhluqatan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah wara'ah, bahwa saat ini memang benar al-jannatu wan nar telah ditetapkan, telah ada oleh Allah Jalla wa'ala. Lantas bagaimana? Apakah mungkin sudah tidak ada lagi penghuninya di zaman sekarang ini? Karena masih ada alam barzakh di sana. Apakah mungkin al-jannatu wan nar tanpa penghuni untuk saat ini? Maka ini semua dijelaskan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wara'ah, bahwasanya yang terkait dengan hal tersebut hanyalah syubhat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Karena apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, u'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan, artinya telah ada. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga telah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, ikhwati fillah yara'akumullah, kita sampai kepada penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a dengan apa yang disebutkan terkait dengan al-jahannam. Bahwasanya neraka jahannam memiliki nafasain, memiliki dua nafas, yang kita telah terjemahkan atau kita telah jelaskan bahwa nafas yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah uap, yang mana uap tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama syiddatul har, yang sangat panas, yang itu dirasakan oleh mereka yang hidup di dunia Allahu Jalla Jalaluh, mereka yang hidup di muka bumi ini. Begitu pula jenis uap yang kedua, nafas yang kedua, yaitu syiddatul barat, yang sangat dingin. Itu merupakan ancaman yang juga bisa mengazab seorang hamba. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ja'alallahu li jahannama nafasain, nafasan fi s-sayfi wa dhalika aharru ma tajidun, wa nafasan fi s-shita'i wa dhalika syiddatul barad, fahuwa min zamhariri jahannam. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ja'alallahu li jahannama nafasain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan neraka jahannam memiliki dua nafas, dua uap. Nafasan fi shayf, uap yang pertama, yaitu yang keluar ketika kalian mengalami musim panas, shayf. Telah kita jelaskan bagaimana musim panas ini bisa dirasakan oleh mereka yang hidup di mamlakah atau negara Arab secara umum. Sementara kita yang berada di negeri Indonesia ini jarang sekali untuk merasakan musim panas, musim dingin, yang seterusnya. Wadzalika aharru ma tajidun, dan uap yang Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan tersebut dari rasa panas yang sangat-sangat dahsyat, itu adalah rasa panas yang paling panas untuk kalian rasakan. Itu baru di dunia, itu baru kehidupan kita di muka bumi ini, ikhwati fillah yara'akumullah. Adapun yang kedua, kata beliau, wa nafasan fi syita, yang kedua adalah uap yang Allah subhanahu wa ta'ala, uap yang dimiliki oleh neraka jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan di musim dingin. Wadhalika syiddatul barad, wahuwa atau fahuwa min zamhariri jahannam. Uap tersebut merupakan syiddatul barad, dingin yang sangat dahsyat. Fahuwa min zamhariri jahannam, itu bahagian dari uapnya jahannam yang sangatlah dingin, yang telah kita jelaskan bahwasanya terlalu panas, syiddatul har, adalah bahagian dari azab. Begitu pula syiddatul barat pun bahagian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalla ala annahuma mawjudatan, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syurga dan neraka, jahannam itu telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu kadzalik mawjudatun, begitu pula syurga Allah telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, sudah ada, telah ada. Bukannya sesuatu yang nanti akan Allah ciptakan, tapi telah ada. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, perhatikan baik-baik apa yang menjadi bahagian dari pelajaran akidah yang diajarkan oleh ulama kita. Jangan kita mendengarkan syubhat yang berada di luar sana. Mungkin akan masuk ke logika, mungkin akan masuk ke akal sehat kita. Oh, bahwasanya yang berkaitan dengan adanya syurga dan neraka butuh dikaji ulang. Syurga dan neraka memang ada, na'am, tapi untuk saat ini loh, ada atau tidak? Hati-hati. Bahasa-bahasa filsafat sudah main. Bahasa-bahasa filsafat sudah mulai dikeluarkan untuk menggembosi akidah umat tadi, wal'iyadzu billah. Maka dijelaskan oleh beliau dengan gamblang, wal jannatu kadzalika mawjudatun a'addaha Allahu lil muttaqin. Yang mana syurga Allah subhanahu wa ta'ala pun telah ada, yang Allahu jalla wa'ala telah persiapkan untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Wa wakkala bihima malaikatan. Bahkan Allahu jalla wa'ala telah memberikan tugas kepada malaikat-malaikatnya untuk menjaga al-jannah, begitu pula untuk menjaga an-nar. Wa fi hadithi Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Telah dijelaskan dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, namun kita ulangi karena banyaknya faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadis yang diriwayatkan seperti yang telah kita sebutkan, Al-Imamul Bukhari wal Imam Muslim fi Shahihain. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yang beriman, yang bersaksi dengan empat perkara utama. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan telah kita ketahui bagaimana dua kalimat syahadat itu tidak cukup hanya sekedar dilontarkan, tidak cukup hanya sekedar diucapkan, tapi harus dan wajib untuk disertai dengan amalan-amalan soleh. Harus dan wajib untuk disertai dengan konsekuensinya. Kita tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah terdapat padanya 8 syurut, 8 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, oleh seorang yang berikrar bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak gratis yang namanya syurga Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwati fillahi ra'akumullah. Tidak cuma-cuma Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa begitu saja. Butuh pengorbanan. Butuh keringat yang dikucurkan. Butuh waktu yang kita korbankan semua untuk mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini persaksian yang pertama, keimanan yang pertama bagi mereka yang ingin mendapatkan syurga Allah jalla jalaluh. Walaupun apa saja amalan yang dia miliki, mungkin dia sebagai seorang yang banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dia sebagai seorang yang terjerumus kepada waswasah syaitan, syubhat syaitan dan yang lainnya. Tapi ketika dia beriman, bersaksi dengan empat perkara ini, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjamin dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang mana kalimat Allahu jalla wa'ala ditiupkan kepada Maryam tanpa adanya hubungan suami istri. Maryam bisa mengandung sosok Nabi yang mulia yang bernama Isa ibnu Maryam. Itu kita yakini. Sekali lagi, bukan hanya sekedar keyakinan, tapi ada konsekuensi di belakang itu. Di antara konsekuensinya, kita tidak boleh gulu seperti gulunya kaum Nasara dalam menyikapi Isa bin Maryam. Saking gulunya mereka, diangkat ke derajat ilahiyah. bahwasanya Isa bin Maryam ini adalah anak Tuhan dan yang lainnya. Ini ghulu, sikap ghulu. Bukan bahagian dari konsekuensi wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, bukan demikian. Begitu juga di sisi lain kita tidak bermudah-mudahan untuk menghinakan, mendiskreditkan, memojokkan sosok Nabiullah Isa bin Maryam. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana apabila kita ingin beriman dengan seluruh para nabi dan rasul, maka jangan sampai ada satupun dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut yang kita hinakan, yang kita kufuri, wal'iyadu billah. Karena satu saja yang kita hinakan, satu saja yang kita kufuri, berarti kita telah dihukumi kafir bi jami'ir rusul. Kita telah dihukumi sebagai seorang yang keluar dari Islam, seorang yang telah mengkufuri seluruh nabi dan rasul, walaupun dalam tanda kutip kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ada pada sikap al-wasatiyah, pertengahan. Ini di antara konsekuensi persaksian yang kedua. Benar-benar kita meyakini Isa bin Maryam adalah hamba Allah, adalah utusan Allah, tidak boleh diangkat terlalu tinggi, tidak boleh pula dihinakan begitu saja. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan berupa ruh kepada Isa bin Maryam pun kita imani dengan keimanan yang sempurna. Kemudian persaksian yang ketiga, ikhwati fillah yara'akumullah wa annal jannata haqqun wan naru haqqun. Yang ketiga dan yang keempat. Bahwasanya yang pertama, syurga Allah, dia yakini bahwa itu adalah tempat kembali orang-orang yang beriman. Benar adanya. Ini persaksian yang ketiga. Persaksian yang keempat, an-nar. Bahwasanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar. Dan itu adalah tempat kembali bagi mereka, orang-orang yang berdosa kepada Allah, yang menantang kemurkaan-kemurkaan Allah, wal'iyadzu billah. Ini yang ketiga dan yang keempat. Persaksian terkait dengan al-jannah, persaksian terkait dengan an-nar. Maka khawatir fillahi ra'akumullah, sekali lagi, bukan hanya sekedar keyakinan, bukan hanya sekedar ikrar pada lisan-lisan kita, akan tetapi harus kita penuhi konsekuensi keimanan kita terhadap al-jannah, keimanan kita terhadap an-nar. Apa di antara konsekuensi kita beriman dengan al-jannah, beriman dengan adanya an-nar? Ya, kita harus menjadi seorang hamba yang benar-benar beribadah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita mengharapkan syurga Allah Jalla Jalaluh, yang di dalamnya sekian banyak kenikmatan telah Allah janjikan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di sisi yang lain, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri-diri kita dari amalan-amalan taleh, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa menjerumuskan kita semua, wal'iyadzu billah, ke dalam an-nar. Berusaha semaksimal mungkin, walaupun nanti satu dua keadaan kita terjatuh dan terjatuh lagi pada kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, dosa-dosa tersebut, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting semaksimal mungkin kita kerahkan bagaimana kita bisa benar-benar fokus dalam meninggalkan seluruh larangan-larangan tersebut. Wa fi istiftahin nabi atau asyahidu min qawlihi, asyahidu fi qawlihi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan empat persaksian ini. Sebelumnya kita bacakan atau sempurnakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam syurganya walaupun amalan-amalan yang ada padanya tidak terlalu banyak. Selama empat persaksian ini dia pegang, dia istiqamah di atasnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Asyahid, inti dari pembahasan fi qawlihi adalah dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa annal jannata haqqun wan naru haqqun. Bahwasanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan neraka Allah wal'iyadzu billah adalah hak benar adanya. Wa fi istiftahin nabi sallallahu alaihi wasallam li salatil lail. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya benar adanya al-jannatu wan nar di antara doa istiftah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau akan melaksanakan qiyamul lail, liqa'uka haqqun wa wa'duka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ini doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini zikir yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, doa al-istifdah ketika beliau akan melaksanakan qiyamul lail. Wan nasu niyamun, dalam keadaan manusia di sekitar beliau pada tidur, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha sedang tidur. Dan banyak sekali riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah yang menjelaskan akan hal tersebut. Dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan qiyamul lail. Di antara doa istiftah yang beliau panjatkan kepada Allah jalla wa ala, liqa'uka haqqun. Bahwasanya bertemu kepadamu ya Allah, bertemu denganmu ya Allah adalah al-haq. Pasti benar adanya. Wa wa'duka haqqun, dan janji-janji yang engkau sampaikan ya Allah itulah juga kebenaran. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, begitu pula syurga dan neraka-Mu ya Allah, dua makhluk tersebut adalah sesuatu yang pasti adanya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa annahuma makhluqatan, bahwa dua makhluk tersebut telah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ay, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, makhluqatanil ana. Bahwasanya dua makhluk tersebut telah diciptakan saat ini. Maka ini ikhwati fillah yara'akumullah, meluruskan akidah yang dimiliki oleh sebahagian pihak yang senang untuk menggembosi akidah kaum muslimin, memberikan syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir terkait dengan adanya syurga dan neraka saat ini. Maka ditakid, ditekankan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa annahuma makhluqatan. Dan dijelaskan penekanan ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-an, saat ini mewujud. Saat ini ada al-jannah, saat ini ada an-nar. Siapa yang bisa mengingkarinya? Tidak ada yang mengingkarinya kecuali mereka dari kalangan mubtadi'ah, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, wal'iyadzubillah, yang tidak bisa menerima dengan lapang apa yang keluar dari Al-Quranul Karim, apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Syekh ketika menjelaskan ucapan al-imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, al-jannatu fis sama as-sabi'ati wa saqfuha al-arsyu. Bahwasanya syurga Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit yang ketujuh, dan bahagian atasnya, bahagian atapnya adalah al-arsy. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza sahha fil hadis. Ini merupakan sebuah hal yang sahih yang termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi marawahu al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajatayn kama baina as-sama'i wal ard. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna fil jannati mi'at darajah. Bahwasanya syurga Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalamnya 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk mereka yang berjihad. Ini tafsir yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama kita. Al mujahidin fi sabilillah, tafsir yang pertama adalah mereka para mujahidun yang benar-benar turun ke medan jihad fi sabilillah. Begitu pula dijelaskan bahwasanya lafaz al-mujahidin fi sabilillah ini memiliki makna yang lain, memiliki tafsiran yang lain. Apa itu? Al-mujahidin fi sabilillah yaitu orang-orang yang bersungguh, lahum juhudun, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh fi sabilillah untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita telah mengetahui ikhwati fillah yara'akumullah bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Rahmat Allah jalla jalaluh terkhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangatlah luas. Sehingga ini adalah sesuatu hal yang sangat mungkin, bukan hanya diperuntukkan untuk mujahidin, yaitu orang-orang yang berjihad fi sabilillah, yang turun di medan jihad, yang turun di medan perang. Maka nanti sebahagian pihak minder, bagaimana kita yang tidak pernah turun ke medan jihad, apakah bisa mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yakini bisa. Apa yang tidak bisa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tinggal kita yang mau berdoa ataukah tidak, yang nanti akan disebutkan dalam penggalan hadis ini. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Yang tadi 100 tingkatan itu, antara tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang kedua, ikhwati fillah yara'akumullah wa ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Tingkatan pertama dengan tingkatan yang kedua jaraknya, "Ma baina as-sama'i wal ard." Seperti jauhnya bumi ke langit. Ini satu tingkatan baru. Setinggi apa? Enggak bisa dibayangkan. Langit di ujung pandangan kita sangat tinggi. Sekian ratus ribu kilometer. Sekian ratus juta kilometer mungkin. Itu baru tingkatan pertama ya khawatir fillah ya ra'akumullah. Maka azim, memang sangat besar makhluk yang agung al-jannah ini, syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Enggak bisa kita bayangkan. Ini satu tingkatan. Jaraknya antara bumi dengan langit. Antara tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang kedua demikian luasnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, fa idza sa'altumullah, karena setelah kita mengetahui hal ini betapa luasnya syurga Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya makhluk Allah Jalla wa'ala yang bernama Al-Jannah ini, tentunya kita ingin menjadi bahagian dari Ahlul Jannah. Tentunya kita ingin menjadi bahagian dari penduduk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. Apabila kalian ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan al-jannah ini, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu awsatul jannah, karena itu bahagian tengah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bahagian tengah maksudnya apa? Wa a'lal jannah, itulah posisi surga yang paling tinggi. Itulah posisi surga yang paling tinggi. Ini yang memerintahkan kepada kita ikhwati fillah ya ra'akumullah adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pun meluruskan keyakinan sebahagian pihak, khususnya dari kalangan mutasawwifah, yang menganggap bahwasanya apabila kita melakukan sebuah amalan soleh, jangan sampai memiliki niat di dalam hati kita untuk mengharapkan imbalan syurga dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum ikhlas. Ini ucapan sebahagian mereka. Dan ini merupakan sebuah kesalahan. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Kenapa kita tidak boleh mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak boleh mengharapkan imbalan balasan dari Allah Jalla Jalaluh? Kenapa? Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang telah mengajarkan kepada kita, fa idza sa'altum Allah fas'aluhul firdaus. Apabila kalian memang ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah syurga firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk beramal riya. Aina uqulukum ayyuhal mubtadi'ah? Aina uqulukum ayyuhal mutasawwifah? Kenapa kita diminta untuk beribadah tanpa mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Apakah kalian ingin mengarahkan kita kepada sesuatu yang berbeda dengan bimbingan Nabi kita? kepada sesuatu yang berbeda dengan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin yang demikian. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk meminta syurga Firdaus. Ini pun sekaligus meluruskan keyakinan sebahagian pihak yang menyatakan bahwa kita tidak boleh meminta syurga yang muluk-muluk. Ya, bahagian emperan-emperannya, bahagian luar-luarnya labas, enggak mengapa insyaallah taala, yang penting kita bahagian dari ahlul jannah. La. Kemana firman Allah Subhanahu wa taala? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Jangan merasa cukup dengan perkara yang kecil-kecil saja, emperan-emperan surga saja. Jangan. Nabi mengarahkan kita, Nabi menganjurkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi, Firdaus. Wa fauqahu arsyur rahman, ini syahidnya. Dan di atasnya terdapat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, arsy-Nya Rahman, tempat Allah bersemayam, tempatnya Allah beristiwa. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari situ pula mengalir sekian banyak sungai-sungai syurga Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Yang mana sifat keindahan dari syurga ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah kita lihat di dunia ini, tidak pernah kita dengarkan, tidak pernah pula terbetik pada bayangan-bayangan kita. Maka setelah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a menukilkan hadis ini, beliau mengatakan dalla 'ala anna al-jannata fis sama' fi 'illiyyin. Menunjukkan kepada kita bahwasanya syurga Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang sangat tinggi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrar la fi 'illiyyin." Sungguhnya kitabal abrar la fi 'illiyyin, berada pada posisi yang tertinggi, a'la syai'in, kata beliau. Ini syurga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Yang paling tinggi, yang di atasnya ada Arsyur Rahman. Di atasnya ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wan naru fi asfali safilin. Sementara neraka Allah wal'iyadu billah itu berada pada posisi yang paling rendah, pada posisi yang paling bawah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Kitab, catatan-catatan amal. Al-fujjar, orang-orang pendosa wal'iyadu billah, lafi sijjin. Wa ma'adraka ma sijjin, yaitu yang dimaksudkan adalah neraka Allah wal'iyadu billah yang bernama sijjin, yang posisinya sangat di bawah, asfal safilin. Kata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Maka menunjukkan kepada kita ikhwati fillah ya ra'akumullah, betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang bertakwa, betapa Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Karena memang demikian aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala telah buat. Orang-orang yang berkorban tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersabar pada kehidupan dunia ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan yang paling sabar di antara makhluk Allah, di antara manusia, adalah sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sekian banyak kejadian, di sekian banyak dari sirah hayatin Nabi alaihi salatu wasallam, diceritakan bagaimana kesabaran beliau yang sangat sangat luar biasa. Oleh karenanya beliau adalah seorang manusia yang paling mulia, yang pasti akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala yang bernama Firdaus, surga yang paling tinggi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki karunia syafa'ah al-uzma yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang ini tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan ketika Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari, qauluhu qad 'alimallahu 'adada ahli al-jannati wa man yadkhuluha. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui berapa jumlah penduduk syurga Allah dan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Allahu Jalla wa Ala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alima kulla syai'in bi'ilmihi al-azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang telah mengetahui apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk apapun yang akan terjadi di akhirat kelak. Siapa yang akan masuk ke dalam al-jannah, berapa jumlah ahlul jannah, semuanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui dengan keilmuan yang maha sempurna. Wa min dalik, dan di antara keilmuan Allah yang maha sempurna tersebut, annahu alima ahlal jannati wa man yadkhuluha. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui berapa jumlah penduduk surga Allah dan siapa saja yang akan masuk, siapa saja yang akan masuk ke dalam al-jannah tersebut. Wa 'alima nari wa man yadkhuluha. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui berapa jumlah penduduk neraka wal 'iyadzu billah dan siapa saja yang akan masuk ke dalamnya wal 'iyadzu billah. La ya'zubu min ilmihi subhanahu wa ta'ala syai', tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi dari keilmuannya yang maha sempurna Subhanahu wa Ta'ala. Kullu syai'in 'alimahu wa katabahu fil lauhil mahfuz. Bahkan segala sesuatu, sekecil apapun itu, apalagi sesuatu yang besar, apalagi sesuatu yang agung, sekecil apapun itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui, bahkan telah Allah Subhanahu wa Ta'ala catat di lauhil mahfuz. Kita semua telah mengetahui catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-lauh al-mahfuz, yang telah ditutup sekarang. Telah kering penanya, tidak bisa lagi dirubah. Itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah, itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui hakikatnya. Qauluhu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, la tafnayani abadan. Al-jannatu wan-nar darani baqiyatani la tafnayani abadan. Adapun terkait dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah bahwasanya syurga dan neraka, al-jannatu wan-nar, tidak akan pernah sirna. Tidak akan pernah hilang. Maksudnya apa, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-jannatu wan-nar darani baqiyatani la tafnayani abadan. Syurga dan neraka adalah dua tempat, dua makhluk yang senantiasa akan ada dan tidak akan pernah hilang. Wa hadza fihi raddun. Maka dari ucapan ini terdapat sebuah bantahan. Ala man yara annal jannata wan-nar tafnayan. Terdapat sebuah bantahan kepada mereka yang mengucapkan bahwa syurga dan neraka Allah akan hilang, akan sirna pada waktunya. Bagaimana ucapan mereka? Wa yaqulun, ucapan mereka adalah li'alla tusyarikallah fil baqa wa humul ladzina yamna'una at-tasalsul fil madi wat-tasalsul fil mustaqbal jahlan minhum. Apa di antara ucapan mereka? Apa di antara syubhat mereka? Ketika ahlus sunnah wal jamaah memiliki sebuah akidah al-jannatu wan-nar tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang, abadi. Maka mereka akan mengeluarkan syubhatnya apa? Di alla tusyarikallah fil baqa. Yang namanya al-jannah, yang namanya an-nar itu pasti hilang, pasti sirna pada waktunya. Kenapa? Agar tidak ada di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersama Allah fil baqa. Fil baqa maksudnya tidak akan pernah sirna, akan terus ada, abadi. Itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan senantiasa ada, tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang. Allahu Jalla wa Ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang senantiasa ada, yang tidak akan pernah sirna, yang tidak akan pernah hilang, maka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa menyerupai Allah dalam al-baqa. Tidak akan ada yang bisa menyerupai Allah dalam keabadian. Maka nanti suatu saat, kata mereka, wal'iyadzubillah, al-jannatu wan-nar akan di bumi hanguskan, akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah lah satu-satunya zat yang senantiasa abadi. Mereka ini, wal'iyadzubillah, membawa sebuah syubhat yang di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ikhwati fillah yara'akumullah, wa ya ayyuhat talaba hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, masuk ke dalam akal. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mendalami akidah ahli sunnati wal jamaah, kita akan berpikir, oh iya ya, benar juga apa yang dia ucapkan. Masa iya jannah dan annar, syurga dan neraka Allah itu abadi? Masa ada yang menyandingkan keabadian Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-jannati wa nar? Masa ada yang bisa menyaingi keabadian zat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-jannah wa nar? Nggak masuk akal. Ini bagi mereka yang sudah terpapar syubhat wal'iyadzu billah dari pihak yang demikian keyakinannya. Padahal kalau kita mau membantahnya, meluruskannya sangat mudah. Manusia, ini hanya tanggapan secara umum, global saja. Nanti rinciannya akan dibahas oleh beliau. Manusia telah memiliki tiga fase kehidupan yang telah kita ketahui. Dan fase kehidupan yang terakhir apa? Kehidupan setelah alam barzakh. Kehidupan setelah alam barzakh itu apakah nanti akan sirna? Pertanyaannya. Akan hilang? Akan di bumi hanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Atau akan abadi? Tentu kita yang telah mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang kedua. Akan abadi. Itulah kehidupan abadi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan bagi al-muttaqin, dan mereka akan merasakan kenikmatan tersebut abadi. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Khalidina fiha abadan. Mereka akan senantiasa abadi selama-lamanya di dalam al-jannah tersebut. Loh, berarti manusia bisa menyaingi keabadian Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti manusia bisa menyaingi al-baqa yang dimiliki oleh Allah Jalla jalaluh. Ini yang berbeda antara akidah ahli sunnah dengan akidah yang bersumber hanya pada logika-logika berfikir. Wal'iyadzubillah. Bi'idznillahi ta'ala, ikhwati fillah yara'akumullah, mengingat waktu yang telah masuk adzan al-isya, kita akan melanjutkan apa yang terkait dengan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Dan nantinya Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan pun akan menjelaskan kepada kita bahwa sekte ini, kelompok ini pun memiliki akidah-akidah batil yang lainnya yang tidak pernah diajarkan hakikatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.